Mitra Bisnis, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Jokowi yang mengabulkan permohonan 7 perusahaan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun ini. Perusahaan itu meminta penangguhan karena alasan finansial. Pengadilan menilai perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar UMP adalah retorika saja karena produksi nyatanya masih berjalan. Pengadilan juga menilai pemerintah daerah lalai karena mengabulkan permintaan para perusahaan itu. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa tanggapan Anda mengenai keputusan PTUN ini? Ya, pertama tanggapan saya adalah bahwa tentu ini sebenarnya tentu DKI punya urusan ya, itu memang mereka tentu naik banding ya. Karena kita nggak tahu apakah keputusan itu karena di demo-demo buruh jadi takut PTUN-nya. Itu yang terjadi ya. Yang kedua juga buruhnya jangan pikir bahwa dia akan mendapatkan gaji 2,2 yang tadinya cuma dibayar 1,9 misalnya ya. Karena dapat dispensasi itu. Tapi Korea ini sudah nyatakan sama saya, bahwa mereka itu akan keluar dari Indonesia, jadi buruh itu tidak dapat kerjaan besok sama sekali. Jadi dia pikir dia naik gaji, tapi malah diberhentikan semua. Itu yang kasihan buruh itu, yang kita nggak tahu bahwa akibatnya begitu. Gitu. Dan mereka tidak sadar gitu bahwa perusahaan itu karena sudah tidak bisa berkompetisi lagi, karena kawasan mereka itu kan 100% itu ekspor. Nah, kalau tidak ada media nggak bisa kompetisi, itu dia harus tutup. Itu dia akan lakukan. Akhirnya buruh itu mengharapkan naiknya 300 ribu malah, berhenti semua, perusahaannya tutup, mereka keluar dari Indonesia. Itu yang akan terjadi kalau menurut saya. Akhirnya kasihan juga buruk itu. Mereka nggak tahu diajak-ajak, dipikir bisa, nah, buktinya sekarang bagaimana cari kerjaan yang lain. Itu saja yang menurut saya, yang saya prihatin. Gitu. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Apakah bisa terjadi hal serupa? Sesuatu yang sudah ditetapkan pemerintah dengan mudah dibatalkan pengadilan? Ya, hukum kita ini kan nggak jelas semuanya juga. Dia membatalkan dengan alasan apa juga kita juga nggak jelas kadang-kadang ya. Dan PTUN itu kan tapi kan bisa dicalonkan di Mahkamah Agung lagi kan. Jadi butuhkan waktu lah. Ya memang hukum di Indonesia ini memang paling susah diduga. Jadi ini yang ketidakpastian hukum di Indonesia itu menyebabkan orang juga takut investasi di sini ya. Ini harus kita perbaiki, tapi kan nggak bisa kita perbaiki sekarang karena orang ini lagi hura-hura pemilu, hura-hura berdemokrasi ya. Nah, ini kita harus bayarlah ongkos-ongkos ini semua nanti dengan kita hidup lebih susah, pengangguran lebih banyak, dan kita sendiri nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri karena kita terpaku kepada peraturan-peraturan atau orang-orang yang sama sekali tidak punya yang tidak melihat kepentingan nasionalnya nomor satu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.